نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan, dan kita masih berada di kitab Tauhid bab yang nomor 9, babun nahyi 'anil ruqa wat tamaim, bab larangan tentang ruqyah dan tamimah. Larangan ruqyah dan tamimah. Ini bab yang sangat penting. Dan kemarin pada hari Jumat sempat disinggung tentang masalah ini. Ruqyah itu adalah mantra-mantra dan jampi-jampi, bacaan-bacaan. Nanti ada keterangan, ada ruqyah yang dilarang, ada ruqyah yang diperbolehkan. Kalau at-tamaim itu adalah jamak dari tamimah. Kalau bahasa kita itu jimat. Kalau jimat ini sama sekali tidak ada perkecualian, semuanya dilarang. Dan insya Allah kita bahas pada malam hari ini tentang masalah ini. Mudah-mudahan lengkap dan waktunya cukup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat nomor 17, Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Al-An'am 17. Kalau Allah hendak menimpakan kepadamu kemadharatan, bahaya, bencana, maka tidak ada yang sanggup menyingkapnya kecuali Allah. Dan apabila Allah memberikan kepadamu kebaikan, maka Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini jelas dan ayat ini adalah akidah. Kalau kita amalkan ayat ini, hidup kita tenang, tentram dan damai. Bahwasanya ad-dhar wan nafi' huwallah. Yang bisa memberikan madarat atau menolak madarat hanya Allah. Yang bisa memberi manfaat hanya Allah saja. Ayat-ayat model gini di Al-Quran sangat banyak. Di antaranya pula di dalam surat Yunus ayat nomor 107. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Wahuwal ghafurur rahim. Dan jika Allah hendak menimpakan kepadamu madarat, maka tidak ada yang sanggup menyingkapnya kecuali Dia. Dan apabila Allah hendak memberikan kepadamu kebaikan, maka tidak ada yang sanggup menolak karunia-Nya. Dia memberikan kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba-Nya, dan Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Allah menimpakan keburukan kepada satu orang, tidak ada yang sanggup menolong orang itu, bantu orang itu, menghilangkan keburukan itu kecuali Allah saja. Kalau Allah hendak memberikan kepada kita kebaikan, tidak ada yang sanggup menolak kebaikan dari Allah, karunia Allah. Ini semua adalah akidah. Ini akidah. Dan ini selalu kita baca di dalam sholat kita. Termasuk juga di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Az-Zumar 38. Katakanlah, beritahukan kepadaku tentang sesembahan-sesembahan yang kamu sembah selain Allah itu. Jika Allah hendak menimpakan kepadaku suatu keburukan, madarat, apakah mereka yang selain Allah itu mampu menyingkapnya, menghilangkannya? Atau jika Allah menginginkan untukku satu rahmat, memberikan kepadaku rahmat, sehat walafiat, sejahtera, apakah mereka sanggup menahan rahmat Allah untuk tidak sampai kepadaku? Maka katakanlah, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallah, cukup, ilaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ini penting, ini adalah akidah ma'asyiral muslimin. Kita selalu membaca tiap-tiap selesai, yaitu yang berbunyi mani'a ala mu'tiya wala yaman, ya Allah mencegah wala apa yang disebut Allah, Allah dan manusia sampai yang kita molek ini tidak hanya menyebut, tapi kalau enggak tekanan ucapannya hayakan kita pada jinkan enggak sampai yang berhukum kan bisa sekedar gangguan kan bisa, tapi banyak ma'asyurum Allah pada malam hari jimat. Jika seorang pakai jimat, ada Allah, ada tiga kita tergantung yang dua-dua tergantung kepada ada akalannya dua sehingga hatinya Allah Ta'ala kepada suatu mana hari Jumat kemarin juga yang sekarang lagi di anak yang subhanallah ribuan-ribuan olah payah bahkan sampai ada yang mati. Ini adalah satu kebodohan tentang tahu. Orang Islam sungguh amat tidak tahu ajaran Islam, padahal orang Islam itu syirik dan rukun iman yang pertama adalah asyhadu alla ilaha Muhammad. Iman yang pertama semua syirik benar aja karena Islam tidak ngerti masalah tauhid Allah. Ini adalah orang Islam yang perlu diislamkan lagi. La ilaha illallah yang mereka ucapkan perlu di la ilaha illallah lagi. Karena mereka tidak tahu apa-apa. Karena itu para ulama mengatakan sungguh sangat celaka orang yang Abu Jahal dan Abu Lahab lebih ngerti la ilaha illallah dari mereka. Abu Jahal dan Abu Lahab itu faham la ilaha illallah, ngerti betul la ilaha illallah. Karena itu mereka tidak mau mengucapkan, enggak mau mengucapkan. Soalnya mereka faham kalau aku mengucapkan konsekuensinya banyak, enggak boleh ini, enggak boleh itu, syirik ditinggalkan semuanya. Mereka tidak mau. Mereka lebih suka dengan kesyirikan. Karena itu sangat parah, sangat tragis, sangat ironis orang Islam mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak tahu apa itu konsekuensi daripada la ilaha illallah dan alangkah banyaknya yang seperti ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tiadalah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka juga berbuat syirik. Jadi mereka beriman tapi sekaligus juga mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Berarti banyak orang beriman mencampur imannya dengan syirik. Amat sangat banyak. Mengenai jimat, kita bahas masalah jimat dulu. Ada riwayat diriwayatkan melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu al-Juhani. Waktu itu datang 10 orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau. Baiat sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat 9 orang dan beliau tidak mau membaiat 1 orang. Dibaiat 9 tinggal 1. Rasulullah tidak mau membaiat orang satu ini. Lalu beliau ditanya, "Ya Rasulullah, bayi'ta tis'atan wa tarakta hadza. "Ya Rasulullah, Anda membaiat 9 orang dan Anda tidak mau membaiat orang ini. Kenapa?" Qala inna 'alaihi tamimah, karena dia punya jimat. Dia memakai jimat. Lalu oleh Rasulullah telah dimasukkan tangannya dalam tubuh orang itu, diambil jimatnya, dipotong-potong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaiatnya. Lalu beliau mengucapkan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Orang yang menggantungkan jimat berarti dia telah syirik. Bayangkan prinsip ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau membaiat orang itu selama dia masih memakai jimat. Setelah jimatnya dipotong-potong, dihancurkan, dimusnahkan, baru beliau mau membaiat orang itu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Beliau pernah melihat seorang yang memakai halaqah min sufrin, gelang dari kuningan. Dari kuningan. Lalu beliau bertanya, "Ma hadihi, apa-apaan kamu ini? Buat apa ini?" "Qala minal wahinah, untuk menghilangkan penyakit atau menangkal penyakit." Pakai jimat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In zi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepas. In zi'ha itu kata-kata keras ya. Al jadbu bi quwwah. Jadi in zi'ha itu istilahnya begini. Keluarkan dengan al jadbu bi quwwah, tarik langsung, keluarkan. Keluarkan sekarang juga gelang-gelangmu itu. Karena tidak menambahmu kecuali hina. Kalau kamu pakai itu, kamu tambah hina, tambah sakit kamu, tambah lemah kamu. Fa innaka law mutta atau law mitta wa hiya alaik ma aflahta abadan. Karena kamu kalau mati masih memakai jimat, masih punya jimat, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Karena mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sekali. Sekarang ini banyak ya orang pakai kalung itu yang warna putih-putih itu, apa dari apa itu? Batu giok ya. Batu giok ya. Atau pakai gelang katanya untuk mengobati ini itu, macam-macam. Itulah jimat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jimat namanya. Karena sebagaimana yang kemarin sempat kita bahas hari Jumat, dalam masalah ini ada 3 rumus. Kalau kita amalkan 3 rumus itu, insya Allah kita selamat dari syirik dalam bab ini. 3 rumus. Rumus yang pertama, kita tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab, kecuali sesuatu yang benar-benar diakui oleh syariat sebagai sebab dan terbukti mujarab dia memang sebagai sebab dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi sebab itu adalah sebab yang syar'i, yang mujarab terbukti dan tidak melanggar syar'i. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita tetap bergantung kepada Allah walaupun kita melakukan sebab yang syar'i itu. Yang ketiga, sebesar apapun, sehebat apapun sebab itu, maka tetap tergantung oleh qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami 3 ini, kita tidak akan terjerumus dalam syirik dalam bab ini. Yang pertama-tama, kita tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali yang benar-benar diakui oleh syariat sebagai sebab atau terbukti memang dia adalah sebab dan tidak melanggar syariat. Contohnya seperti berobat ke dokter, itu syar'i. Atau minum obat, itu terbukti bisa menyembuhkan dan itu adalah sebab yang syar'i dengan izin Allah tentu saja. Demikian pula minum jamu atau mungkin juga memakai remason, itu terasa khasiatnya dan tidak melanggar syariat. Atau memakai kuyuk, pakai kuyuk. Karena ketika saya terangkan masalah jimat tidak boleh ya, lah pakai kuyuk itu lah kok boleh. Lain Pak, kuyuk dengan jimat Pak. Yang syar'i, kuyuk itu memang boleh sebab yang syar'i. Lalu nyata hasilnya, hangatnya terasa. Temason itu. Iya, berarti itu. Itu syar'i, terbukti dan syar'i, enggak melanggar. Nah, kalau jimat, nah itu pertama-tama enggak syar'i. Enggak syar'i, dilarang oleh syariat. Islam datang yang berantas itu, berantas itu. Tauhid la ilaha illallah, menuju kepada Allah saja, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu sangat penting, tiga rumus itu, dan insyaallah kita akan selamat dari syirik dalam bab ini kalau kita benar-benar memahami tiga rumus itu. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lihat tadi Rasulullah memotong-motong jimat, menyuruh melepas jimat, ini adalah mengingkari kemungkaran, terutama dalam bab syirik asyirkiyah. Mengingkari kemungkaran-kemungkaran, terutama dalam bab syirik. Ini yang aneh. Tapi nyata, kalau ada orang zina ribut, ada orang telanjang ribut, itu bagus. Sehingga ada undang-undang anti pornografi. Kemudian ada orang minum khamer ribut, ada orang berjudi ribut dan macam-macam. Tapi ada orang aneh. Tidak ada undang-undang anti syirik, tidak ada. Di mana-mana syirik akbar, tidak ada ribut. Padahal ini adalah kemungkaran yang. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala adalah syirik. Ruqyah itu bacaan-bacaan, mantra-mantra, jampi-jampi. Nanti ada perkecualian, selama enggak ada syiriknya boleh. Kalau tamimah itu jimat, kalau tiwalah, tiwalah itu istilah masyarakat umumnya itu pelet. Kalau istilahnya orang-orang pesantren, mahabbah. Jadi amalan-amalan tertentu untuk menjadikan perempuan cinta kepada laki-laki, perempuan. Suami istri saja mengamalkan pelet atau mahabbah ini tidak boleh. Suami istri saja tidak boleh. Apalagi itu adalah syirik. Kan banyak ya pelet ya. Bahkan yang diajarkan pelet namanya mahabbah. Istilahnya bahasa syar'inya itu mahabbah. Ya, seakan-akan bahasa syar'i mahabbah. Baca apa, baca ini, baca itu. Bacaannya tidak saya ajarkan ya. Ada bacaannya tuh, baca ayat ini sambil bawa apa? Bawa merica, pitingin pun mericanya pecah, macam-macam. Itu syirik. Syirik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat untuk mengumumkan isi pengumuman itu adalah la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Jangan ada di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung apa saja melainkan harus diputuskan. Jadi mereka biasa kalau punya onta ya, punya kendaraan kasih kalung. Kalung itu sebagai jimat. Supaya onta ini selamat, enggak kena mata orang, supaya enggak kena bencana dan macam-macam. Ada kalanya kalung itu dari tali busur panah atau jimat-jimat yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diputuskan. Dirobek-robek, dirusak. Ini juga ada di kendaraan-kendaraan. Baru beli mobil, kasih jimat, gantung kenapa jimatnya. Kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirusak jimatnya. Ini adalah mengingkari kemungkaran-kemungkaran dalam hal kesyirikan. Kemudian juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat. Kata beliau, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatuluka." Wahai Ruwaifi, hidupanmu akan panjang meninggalku. Ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah oleh Allah diberitahu, "Wahai Ruwaifi, nanti setelah aku mati, kamu hidup masih lama, umurmu panjang." Ternyata benar, Ruwaifi ini umurnya panjang sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عدم فإن محمدا بريء منه. Umumkan kepada manusia bahwa orang yang menggelung jenggotnya, jenggotnya digelung, dikelabang jenggotnya. Atau orang yang memakai kalung dari tali busur panah, pakai jimat maksudnya. Atau orang yang bersuci dengan kotoran hewan atau tulangnya hewan, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri dari orang itu. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Pertama-tama adalah orang yang menggelung jenggotnya, digelung ya jenggotnya ya, dikelabang. Itu haram, digelung. Itu biasa untuk sombong atau untuk yang lainnya. Jadi jenggotnya itu dikelabang. Ada apa enggak seperti ini? Ada. Itu haram hukumnya. Jenggotnya digelung. Atau memakai tali busur panah, pakai jimat. Atau bersuci dengan kotoran hewan atau tulangnya hewan. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, karena itu makanannya jin. Atau karena itu tidak bisa membersihkan. Maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang itu. Jadi berarti pakai jimat adalah dosa besar, bahkan termasuk dosa syirik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan jimat untuk mencari ketenangan, semoga Allah tidak memberinya ketenangan. Barang siapa yang pakai jimat untuk melancarkan urusannya, semoga Allah tidak melancarkan urusannya. Mari kita lihat di sini. Ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendoakan kebalikan dari maksud orang yang pakai jimat. Didoakan kebalikannya. Istilahnya biar kapok karena kamu syirik, mudah-mudahan kamu kena yang buruk-buruk. Jadi istilahnya kalau orang pakai jimat tujuannya kepingin sembuh, maka doanya semoga kamu tambah sakit, tidak sembuh-sembuh. Kalau orang pakai jimat supaya dagangannya laris, semoga daganganmu tidak laris, bangkrut. Kalau orang pakai jimat supaya dia pangkatnya naik, semoga pangkatmu tidak naik, bahkan kamu dipecat dari kerjaanmu. Terus seperti itu, didoakan kebalikan daripada maksudnya. Ini penting, ini mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang mana Islam adalah agama tauhid. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan oleh Allah kepada sesuatu itu, tergantung. Hadis ini ya, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi," pendek tapi maknanya mendalam. Kalau kita menggantungkan diri kita atau hati kita kepada sesuatu, maka kita benar-benar akan tergantung kepada sesuatu itu. Nah ini. Jadi kalau kita tergantung kepada orang, maka kita benar-benar akan ada ketergantungan kepada orang itu, kecewa. Atau orang biasa minum obat, ada ketergantungan dengan obat, maka dia benar-benar tergantung obat itu, susah hidupnya. Termasuk juga tergantung kepada jimat. Karena itu ketergantungan yang paling baik adalah tergantung kepada siapa? Tergantung kepada Allah, paling enak. Bahagia, sukses, dunia akhirat. Tergantung kepada selain Allah itu tidak enak. Rugi, capek, payah, dikecewakan, menyesal, keburukannya banyak. Tergantung kepada Allah, sukses, bahagia, lancar urusannya, dan macam-macam kebaikan didapatkan. Dan ini benar-benar mujarab. Ini benar-benar terbukti. Termasuk juga tergantung kepada rokok. Yang kata seorang penyair, Tuhan 9 senti. Ada seorang penyair ya, dia nulis puisi judulnya Tuhan 9 senti. Taufik Ismail. Beliau itu putra dari Ghofar Ismail kalau tidak salah ya. Beliau nulis puisi judulnya Tuhan 9 senti. Maksudnya adalah rokok. Wadah apapun solusinya adalah rokok. Bingung-bingung, sumpek-sumpek, langsung Tuhannya dipanggil, dibakar Tuhannya. apapun langsung rokok. Sehingga sebagian mengatakan orang yang kecanduan rokok itu musyrik. Musyrik. Kenapa? Karena dia telah menuhankan rokok. Kalau ada masalah bukan kembali kepada Allah, ada masalah kembali kepada Tuhan 9 cm pada rokoknya. Tergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah suatu ketika melihat satu orang memakai jimat karena sakit humma, humma ya, sakit panas. Pakai jimat untuk menyembuhkan. Lalu oleh sahabat Hudzaifah dipotong jimat itu, diingkari, dirusak jimatnya. Kemudian sahabat Hudzaifah membacakan firman Allah di dalam surat Yusuf 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tiadalah kebanyakan dari mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka juga syirik. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, sahabat Hudzaifah tanya kepada orang itu, "Apa ini? Buat apa ini?" Qala syai'un ruqiya li fi, untuk mengobati aku. Lalu sahabat Hudzaifah dipotong-potong. Kemudian sahabat Hudzaifah mengatakan, "Lau mutta atau lau mitta wahya alaik ma sallaitu alaik." Kalau kamu mati masih punya jimat, aku tidak akan menyolati jenazahmu. Subhanallah ya. Ini pengingkaran loh, ini keras. Kalau kamu mati masih pakai jimat, punya jimat, aku tidak akan menyolati jenazahmu. Karena mati dalam keadaan syirik. Ada benih-benih kesyirikan di dalam dirinya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70.000, itu di antara sifat mereka adalah la yastarkun, tidak minta diruqyah. Ya. Mengenai jimat, tadi telah disebutkan dalilnya banyak dan panjang lebar. Dan jimat ini tidak ada perkecualiannya. Tidak ada perkecualian. Pokoknya jimat dibawa atau digantung itu adalah terlarang. Tidak ada perkecualian. Bagaimana kalau jimatnya itu dari Al-Quran? Ayat-ayat Al-Quran. Boleh apa tidak? Ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan salafus soleh. Sebagian mengatakan kalau ayat Al-Quran boleh. Sebagian mengatakan tetap tidak boleh. Yang mengatakan boleh, dalil-dalilnya itu adalah bahwa Al-Quran itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran adalah obat. Atau juga yang mengatakan boleh itu berdalil dengan riwayat dari sahabat Abdullah bin Amr bin Aus. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk dibacakan ayat Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabih wa syarri ibadih wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Ini riwayatnya dari Rasulullah sahih. Tapi untuk dibaca. Untuk dibaca. Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin As disebutkan dalam riwayat, kalau orang sudah mengerti, faham, dianjurkan untuk, kalau anak kecil yang belum bisa baca, maka dituliskan lalu digembol pada anak itu. Digembolkan untuk jimat. Tapi riwayat ini dhaif, tidak sahih. Riwayatnya enggak sahih. Tidak bisa dijadikan hujjah, apalagi dalam akidah, dalam tauhid harus sahih. Sementara yang mengatakan tidak boleh, walaupun ayat Quran untuk dibawa-bawa sebagai jimat tak boleh, ini lebih kuat dasarnya. Kenapa? Karena larangan dari Rasulullah bersifat umum dan tidak ada perkecualian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperkecualikan. Kalau Al-Qur'an boleh, enggak ada. Umum, jimat enggak boleh, titik. Sehingga pendapat yang benar, yang kuat adalah semua jimat dilarang. Walaupun dari ayat Al-Qur'an untuk dibawa-bawa kemana-mana untuk jimat loh ya, itu dilarang. Ada empat alasan. Alasan yang pertama, keumuman larangan jimat dan tidak ada perkecualian. Kecuali Quran, tidak ada. Umum, dilarang semuanya. Yang kedua, karena kalau orang nanti membawa ayat Al-Quran untuk jimat, maka dia akan membawanya juga ke tempat-tempat yang kotor, kamar mandi dan yang lainnya, sehingga melecehkan Al-Quran. Yang ketiga, ini untuk saddud dari'ah, nutup pintu ke arah syirik. Karena kalau dibolehkan Al-Quran, naik tambah merembet, merembet, melebar, melebar, sampai yang lainnya pun nanti boleh. Karena itu ditutup pintu rapat-rapat. Hatta Al-Quran tidak boleh, titik, tutup pintu rapat. Ini kaidah yang sangat penting. Dalam ilmu usul fikih namanya kaidah saddud dari'ah, nutup pintu rapat-rapat ke arah yang haram, ke arah syirik. Kemudian yang keempat, alasan yang terakhir yang keempat, terbukti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meruqyah, tapi Rasulullah tidak pernah memakai jimat, tidak pernah mengajarkan jimat, nggak ada, mana riwayatnya. Kalau toh ada yang membawakan riwayat, nggak ada yang sahih semuanya itu tentang jimat, baik dari Al-Quran ataupun yang lain. Jadi pendapat yang benar seperti itu. Al-Quran dibaca, dibaca, diamalkan. Untuk obat boleh, ruqyah namanya. Nanti kita bahas masalah ruqyah, mantra-mantra, jampi-jampi. Itu tentang jimat. Apalagi juga ada salah seorang salafus soleh yang bernama Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa min ghairil Qur'an. Mereka, para salafus soleh, membenci semua bentuk jimat, baik dari Al-Quran atau selain Al-Quran. Ini yang mengatakan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in yang dikenal dengan mufti ahlil Kufah, muftinya penduduk Kufah, dan beliau termasuk min kibaril fuqaha, termasuk ulama ahli fikih yang besar. Kata beliau, mereka para salafus soleh membenci semua bentuk jimat, baik dari Al-Quran atau selain Al-Quran. Sudah jelas, jelas sekali. Jadi kalau ada orang membolehkan ini itu, ya kita bawa ke sini. Mana dalilnya? Mana? Enggak ada. Semuanya enggak ada. Seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau ruqyah? Ruqyah, bacaan mantra-mantra, jampi-jampi. Mengenai ruqyah, para ulama mengatakan ruqyah itu boleh kalau terkumpul di dalam ruqyah itu beberapa syarat. Menurut Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ada tiga syarat yang menjadikan ruqyah itu diperbolehkan. Jadi ruqyah itu mantra-mantra ya, jampi-jampi, bacaan-bacaan. Qala As-Suyuti, ajma'al ulama 'ala jawazi ar-ruqa 'inda ijtima'i thalathati syurut. Para ulama telah berijma, berkonsensus, bersepakat ruqyah itu boleh kalau terkumpul di dalamnya tiga syarat. Yang pertama-tama, an takuna min kalamillah wa bi asma'ihi wa sifatihi. Hendaklah ruqyah itu dari firman Allah, ayat-ayat Al-Qur'an, atau berisi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bil lisanil arabi wa ma ya'raf ma'nahu min ghairihi, dengan bahasa Arab atau bahasa lain tapi yang jelas maknanya. Jadi doa-doa boleh, doa-doa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, yang penting maknanya jelas, enggak ada mengandung unsur syirik dan penyimpangan lainnya. Kemudian yang ketiga, wa an ya'taqida anna ruqyata la tu'athiru bi dzatiha bal bi taqdirillah ta'ala. Yaitu berkeyakinan bahwa ruqyah tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, tapi kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebab saja dan sebab yang syar'i yang dibolehkan. Itu ruqyah. Jadi ayat Quran, baca ayat kursi, boleh silakan. Ruqyah bagus. Atau juga doa-doa dari hadis, Allahumma rabban nas adibil bas dan yang lainnya boleh. Atau juga doa-doa bahasa Indonesia boleh. Yang penting jelas maknanya tidak ada penyimpangan di dalamnya. Karena banyak kan mantra-mantra yang nyimpang. Bahkan banyak juga mantra-mantra bahasa Arab tapi nyimpang. Seperti itu. Itu tentang ruqyah. Apalagi juga terbukti pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa ruqyah yang dilakukan dan Rasulullah menyetujuinya. Di antaranya ruqyah yang dilakukan oleh seorang sahabat kepada seorang kepala desa. Ada kepala desa disengat kalajengking. Sengat kalajengking kan sakit ya, sakit badan. Kemudian ada seorang sahabat yang membacakan Al-Fatihah saja kepada kepala desa itu dan subhanallah langsung sembuh. Langsung sembuh. Ketika Rasulullah sudah tahu, beliau mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Kamu tahu dari mana bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, mantra-mantra, jambi-jambi. Jadi Fatihah ruqyah dibacakan. Itu hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ruqyah ketika seorang terluka. Ini juga bagus ya ruqyah ini ya. Diriwayatkan di dalam sahih Bukhari Muslim melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idastakal insan au kanat bihi qurhah au jurh qala bi usbu'ihi hakadha wa wada'a Sufyan sabbabatahu bil ardh thumma rafa'aha wa qala bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang sakit terluka ya, terluka badannya atau beliau sendiri yang terluka, maka beliau itu menempelkan jarinya ke bumi. Kemudian diangkat, ditempelkan kepada luka itu sambil beliau membaca bismillah. Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidni rabbina. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, sebelum ditempelkan ke bumi, dimasukkan di mulutnya dulu. Jadi kasih apa namanya? Air ludahnya ya. Nah ini kan basah kan? Lalu tempelkan ke bumi. Iya kan? Lalu tempelkan di tempat yang sakit. Artinya bismillah dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah dari bumi kami, biriqati ba'dina, dengan air ludah sebagian dari kami, yushfa saqimuna, orang yang sakit di antara kami disembuhkan, biidni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Dan subhanallah ini mujarab. Coba kalau ada luka atau apa, coba aja. Ya gini kan, tempelkan ke tanah, lalu tempelkan ke tempat yang sakit, baca doa ini. Mujarab, sembuh penyakitnya. Biidni rabbina, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Rasulullah SAW mengobati orang yang kena ain, penyakit ain, kena mata orang. Mata hasud ya, hasad. Sehingga menyebabkan yang terkena itu sakit atau yang lainnya. Beliau, Rasulullah juga pernah ketika sakit oleh Malaikat Jibril didoakan. Didoakan, doanya berbunyi, bismillah arqiq, min kulli syai'in yu'di, wa min syarri kulli nafasin aw ainin hasidin, Allahu yashfiq, bismillah arqiq. Dengan nama Allah aku meruqyah kamu dari segala sesuatu yang menyakiti kamu, dari segala jiwa-jiwa buruk atau mata-mata yang hasud, Allah menyembuhkan kamu. Dengan nama Allah aku meruqyah kamu. Boleh ya, jadi ruqyah itu boleh. Kemudian juga di dalam hadis sahih Rasulullah telah mengatakan, la ba'sa fir ruqa ma lam yakun syirkan. Tidak mengapa ruqyah selama tidak ada unsur syirik. Tidak ada unsur syirik. Kemudian beliau juga mengatakan, la ruqyah illa min ainin haq au huma. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali ruqyah dari orang yang terkena mata atau kena sengatan kalajengking. Itu ruqyah paling mujarab ya. Kalau orang kena mata atau orang itu kena sengatan kalajengking. Jadi inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah tentang tamimah jimat dan tentang ruqyah. Jelas atau tidak? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau rumus-rumus tadi, kita-kita ingat enggak? Masalah rumus, tiga rumus masalah sebab. Apa aja tadi rumusnya itu? Tiga rumus masalah sebab. Yang pertama apa? Tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali yang benar-benar diakui oleh syariat sebagai sebab atau terbukti dan tidak melanggar syariat. Yang kedua, hati tetap bergantung kepada Allah walaupun kita melakukan sebab yang syar'i itu. Kemudian yang ketiga, ya, sehebat apapun sebab itu tetap bergantung kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai jimat-jimat tadi itu kan dilarang. Termasuk juga dari Al-Qur'an dilarang dengan empat alasan. Alasan yang pertama apa tadi? Larangannya umum, tidak ada perkecualian. Tidak ada, Quran boleh, tidak boleh, tidak ada. Umum larangannya, sifatnya umum. Yang kedua, nanti akan meremehkan Al-Quran, bawa kamar mandi dan yang lainnya, buang hajat. Yang ketiga, menutup pintu ke arah kesyirikan, tutup rapat-rapat. Karena kalau diberi pintu dan beri jalan, tambah parah nanti. Kemudian yang keempat, kenapa? Rasulullah melakukan ruqyah, ruqyah di ruqyah dan yang lainnya, tapi tidak ada riwayat beliau memakai jimat, membolehkan jimat, tidak ada. Bahkan meruqyah orang itu adalah perbuatan baik. Berbuat baik, kita menolong orang, bantu orang. Kemudian ruqyah dibolehkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, bahasa Arab atau bahasa lain yang jelas maknanya, benar-benar enggak ada unsur penyimpangan, kesyirikan, penyelewengan. Kemudian yang ketiga, tetap bergantung bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ruqyah itu. Ini adalah faedah-faedah sangat penting dalam bab ini supaya kita selamat dari kesyirikan qaliliha wa kathiriha wa kathiriha wa saghiriha wa kabiriha wa khafiyiha wa sirriha wa alaniyatiha. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada kami menyekutukanmu dalam keadaan kami tahu, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah kalau kami menyekutukanmu dalam keadaan kami tidak tahu. Allahumma jannibna asyirka qalilaha wa kathiraha, saghiraha wa kabiraha, sirraha wa alaniyataha. Ya Allah, bebaskan kami dari kesyirikan, baik yang sedikit ataupun yang banyak, yang besar ataupun yang kecil, yang tersembunyi ataupun yang tampak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.